hidup ini penuh dengan keinginan-keinginan kedagingan. Hawa nafsu datang silih berganti, tiada henti. Punya satu tak puas, ingin dua. Habis dua tak berhenti, ketiga tiba. Dan seterusnya. Keinginan memang adalah keinginan yang tak pernah habis dalam kehidupan. Dipenuhi, datang, dan tidak pernah mencukupi. Betapa bahayanya kalau keinginan itu menguasai seluruh kehidupan, sehingga hidup kita hanyalah budak hawa nafsu. Kita memuaskan seluruh keinginan indrawi, hedonisme menjadi gaya yang salah, yang menakutkan. Ketika manusia merasa dirinya hebat luar biasa, menikmati ini dan itu yang salah, padahal dia sedang menjadi permainan dari keinginan daging yang tak terkendalikan. Kuasailah keinginanmu, maka itulah jalan kesucian. Sudah berjalan di tempat yang semestinya, karena jalan kesucian adalah jalan satu arah. Ia memberi ketenangan bagi istri yang di rumah, karena suami tak akan pergi kemana. Jalan satu arah memberikan kepastian bagi partner dalam usaha, karena rekan kerja tak akan menghabisinya. Orang-orang yang menguasai keinginan selalu berjalan dalam jalan kesucian, artinya tak menodai persahabatan, apalagi mengkhianati dan menggunting dalam lipatan. Jalan kesucian itu satu arah dan mudah dipahami. Jalan kesucian itu bukan seperti kata-kata yang melangit dan tak membumi. Tidak, jalan kesucian itu satu arah, sederhana. Tak berbengkok ke kiri atau ke kanan. Apa yang dikatakan itu terlihat dalam keseharian. Begitu sederhananya. Tapi memang itulah kesucian. Semoga kita punya dalam kehidupan, supaya jangan sampai salah dalam keseharian. Jalan kesucian satu arah. Apa yang dikatakan mulut, itu yang tampak dalam perilaku yang nyata, terukur, tak terbantah. Semoga Anda dan saya ada di jalan kesucian senantiasa. Bersama saya, Bigman Sirait.